Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Sore tadi kita baca bahwasanya waw menjadi tanda rafa pada dua tempat, pada jamu mudzakkar salim dan pada asmaul hamzah. Namun yang perlu diingat bahwasanya asmaul hamzah itu di'rab dengan huruf, jadi rafa dengan waw itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang ini akan kita baca malam ini. Kata beliau, wa'alam an hadhihi al-asma'ul khamsata la tu'rabu hadhihi al-i'raba illa bi syurutin. Ketahuilah bahwasanya lima isim ini di asmaul khamsah, yakni asmaul khamsah tidak di'rab dengan i'rab ini, ya di'rab dengan huruf, di'rafa dengan waw, kecuali dengan beberapa syarat. Wa hadhihi syurutu minha maysharatu fi kulliha wa minha maysharatu fi ba'diha. Dan syarat-syarat ini ada dua bagian. Ada syarat-syarat diantaranya yang disyaratkan pada semuanya. Syarat umum. Berlaku untuk semuanya. Lima-limanya harus memenuhi syarat ini. Ini syarat yang umum. Sebagiannya, ingat ya, yang saya sebut, sering sebutkan, dilatih. Kemana kembali yang dhamir? Ha kembali kemana dhamirnya? Ha kembali ke surut. Dan di antara syarat-syarat tersebut ada yang disyaratkan pada sebagiannya. Nah, hak ini kembali kemana? Min ha, haknya kembali ke surut. Di ba'diha, haknya kembali kemana? Ke asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Dan di antara salah satu wud ada yang kembali ke ba'diha, ke sebagian asma khamsah. Artinya ada syarat-syarat yang harus ada pada semuanya dan ada sebagian syarat-syarat khusus hanya pada sebagian. Iya. Syarat umum harus dipenuhi pada semuanya. Ada syarat yang khusus pada sebagian asmaul hamzah. Qala amma syurutu allati tustaratu fi jami'iha farbatu syurut. Adapun syarat-syarat yang disyaratkan pada semuanya, syarat yang umum, itu ada empat syarat. Al-awwal an takuna mufradatan. Yang pertama dia harus mufrad. Wasani an takuna mukabbarah. Wasalithu an takuna mudhafah. Warabi'u an takuna idhafatuha li ghairiya mutakallim. Ini empat. Mufrad, mukabbar, iya, mudhaf, dan tidak didhafah kepada yang mutakallim. Qala kata beliau rahimahullah, fa kharaja bisyiratil ifradi, fa kharaja bisyiratil ifradi, ma law kanat musannatan, au majmu'atan, jama mudhakkarin, au jama taksir. Keluar dari syarat pertama, keluar dari dengan syarat pertama itu harus mufrad. Iya. Keluar darinya kalau dia musanna atau dia dijama. Jama mudzakkar atau jama taksir. Kenapa? Fa innaha law kanat majmu'atan jama taksir. Karena kalau dia laukanat hiya kembali ke mana? Asmaul hamzah ya. Kalau seandainya dia dijama dengan jama taksir, u'ribat bil harakati zahirah, maka di'irab dengan harakat zahirah. Sudah lewat pembahasannya. Majma' taksir itu domah, karena rafa'nya dengan domah. Sehingga kalau ada asmal khamsah tetapi dia jama' taksir, maka dia diirab dengan harakat zahirah. Taqulu al-aba'u yarabbuna abna'ahum. Al-aba'u. Ya, mubtada. Mubtada. Ya, mubtada marfu'. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa tanda rafa'nya dhamma? Karena dia jama' taksir. Jama' taksir. Kalau ada yang bilang, bukankah ab itu adalah asmul hamsah? Kita katakan iya. Kita katakan iya, tetapi di sini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat di-irab dengan huruf. Kenapa? Karena dia dijama taksir. Syaratnya tidak terpenuhi. Demikian juga, wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Teman-temanmu adalah tanganmu yang kamu mukul dengannya. Ikhwanuka sama ikhwanu mubtada. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa? Karena jama' taksir. Kalau ada yang tanya, bukankah akhun itu adalah termasuk asmul hamsah? Kita katakan iya. Tetapi di sini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena di jama'. Ikhwan itu jama'. Syaratnya asmul hamsah di Arab dengan huruf itu harus mufrad. Di sini jama'. Wa qala Allah ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Sama. Aba'ukum. Aba'u. Karena dia jama' taksir, maka di Arab dengan harakat zahirah. Marfu'nya dengan dhamma. Qala innamal mu'minuna ikhwatun. Sama. Ikhwatun khabar. Iya, marfu. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa? Karena dia jama' taksir. Ya, bukankah akhun asmul hamsah? Kita katakan iya. Kita katakan iya, tetapi dia tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus yang pertama mufrad. Di sini dia jama' taksir. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ikhwana di sini bisa dua. Bisa di'irab sebagai khabar dari asbaha. Ya, bisa di'irab sebagai hal. Ikhwanan itu bisa khabar dari asbaha atau ya hal dari dhamir tum itu. Qala walau kanat musannatan. Demikian juga kalau dia musanna. Tadi kalau dia dijama dengan jama taksir, maka di'irab dengan harakat zahirah. Di dhammah ketika rafanya. Walau kanat musannatan, kalau dia musanna, u'ribat i'rabul musanna. Maka dia pun di'irab dengan i'rab musanna. Yaitu bil alif raf'an, ya ketika rafanya dengan alif. Wabil ya'i nasban, wajarran dan dinasab dan dijar dengan ya. Wasayati bayanhu qariban, dan akan datang i'rab musanna dalam pembahasan berikutnya. Taqulu abawaka rabbayaka. Abawaka, yakni dua orang tuamu, rabbayaka yang telah mentarbiyahmu. Mana syahidnya? Abawaka. Abawaka, abawa di sini apa? Mubtada. Mubtada itu marfu. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya alif. Tanda rafanya alif. Kenapa? Karena dia musanna. Kalau ada yang nanya, bukankah abun itu adalah termasuk asmul hamsah? Iya. Yang di'irab dengan rafa'nya dengan waw. Kita katakan iya. Abun termasuk asmul hamsah. Tetapi ada syaratnya. Dan di sini syaratnya tidak terpenuhi. Salah satu syaratnya adalah mufrad. Di sini abawaka bukan mufrad. Dia musanna. Sehingga di'irab dengan i'rab musanna. Marfu'nya dengan alif. Wa taqulu Ta'addab fi hadrati abawaik. Ya, beradablah engkau di hadapan dua orang tuamu. Asyhad mana? Abawaik. Ya, diirab dengan irab muthanna, yaitu majrurnya dengan ya. Ya, fi harfu jar, hadrah majrur dengan fi, dan dia mudhaf. Abawai mudhaf ilaih. Apa tanda jarnya dia mudhaf ilaih jar majrur? Yaitu ya, karena dia muthanna. Qarallahu ta'ala wa rafa'a abawaihi alal arsh. Jadi Yusuf alaihi salam rafa'a abawaihi. Abawaihi di sini apa? I'rabnya maf'ul bih. Rafa'a fil madi, fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa. Kemudian Yusuf alaihi salam abawai ini maf'ul bih. Iya. Dan dia nasab dengan ya. Karena muthanna. Fa'aslihu baina akhaikum. Sama juga syahidnya apa? Akhaikum. Qala walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkar salim. Tadi, syarat yang pertama apa? Harus mufrad. Kalau dia jama' taksir, maka di'rab dengan harakat dhahirah. Rafa'i dengan dhamma. Kalau dia muthanna, maka di'rab i'rab yang muthanna, yaitu rafa'i dengan alif. Kalau dia dijama' dengan jama' mudzakkar salim, maka hukumnya seperti jama' mudzakkar salim. Rufi'at bilwawi. Dia dirafa' dengan wawu ala ma taqaddam. Wa nusibat wa jurrat, dan dinasab dan dijar bilya. Takulu haulai abuna wa akhuna. Abuna wa akhuna. Haulai, ya, dia fi mahal rafa mubtada. Ya, kenapa dia kasrah? Ini contoh yang sudah kita lewati. Ini termasuk isim yang mabni. Mabni alal kasri. Tetapi fi mahal rafa mubtada. Abuna khabar marfu. Apa tanda rafa'nya? Wow. Kenapa? Karena dia jama' mudzakkar salim. Iya. Demikian juga ahun. Qala wa taqulu ra'aitu abina wa akhina. Qala wa lam yujma' bil wawi wan nuni ghairu al ab wal akh. Ya, asmaul khamsah. Asmaul khamsah tidak ada yang dijama' dengan waw dan nun. Ya, dari lima isim ada asmaul khamsah, tidak ada yang dijama' dengan waw dan nun kecuali ab dan akh. Ya, adapun yang lainnya tidak bisa dijama' dengan waw dan nun. Qala wa kana al-qiyasu, dan qiyas yaqtadhi muhandaki ala yujma'a syai'un minha hadza jama'. Tidak ada satupun dari asmaul khamsah dijama' dengan jama' ini. Iya. Kesimpulannya, asmaul khamsah di'irab dengan huruf, dirafa' dengan waw, ya syaratnya harus mufrad. Harus mufrad. Itu intinya. Berikutnya. Wa kharaja bisyarat yang takuna mukabbaratan. Keluar dengan syarat dia harus mukabbarah. Ma law kanat musaggarah, kalau dia berupa isim tasghir. Baina hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirah. Ha kembali ke mana? Baina ha hanya kembali ke asmaul khamsah. Maka dia ini asmaul khamsah ketika dia musaggarah, maka di'rab dengan i'rab harakat dhahirah. Aqulu hadza Ubayyun wa Ukhayyun. Hada apa? Sibi syarfi mahal rafa mubtada. Ubayyun khabar. Khabar itu marfu. Apa tanda rafanya? Dhammah zahirah. Kenapa? Karena dia apa? Musaggar. Walaupun awalnya itu termasuk asmaul hamzah, tapi di sini musaggar. Tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya harus mukabbar. Di sini musaggar. Wa taqulu raaitu ubayyan wa khayyan, wa taqulu marartu bi ubayyin wa khayyin. Intinya harus mukabbarah. Kalau dia musaggarah, maka i'rabnya i'rab dengan dhammah ketika rafa'nya. Qala wa kharaja bisyarati an takuna mudhafatan, dan keluar dengan syarat yang ketiga harus mudhaf. Ma law kanat munqati'atan an idhafah. Ya, keluar darinya yang tidak memenuhi syarat, yaitu kalau dia terputus dari idhafah. Ya, terputus dari idhafah, dia tidak menjadi mudhaf. Tidak diidhafahkan. Baina hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirah aidan. Saya kira juga perlu kita ingatkan, hina idzin. Ini juga sebetulnya tanwin iwad. Tanwin iwad. Ya, yang sering kita lakukan fakulun. Di sini juga hina idzin itu juga tanwin iwad. Bedanya ini iwad pengganti dari jumlah. Iya. Kalau di sini fa inna hina idzin maksudnya hina id in qata'at an idhafah, begitu maksudnya. Fa innaha, karena asal hamzah itu hina idzin, ketika itu apa? Ketika dia terputus dari idhafah, begitu maksudnya. Tu'rafu bil harakat dhahirah. Taqulu hadza abun. Ra'aitu aban. Taqulu marratu bi abin. Hadza mubtada. Marfu. Tadabbi tepatnya isim isyarah bi mahal rafa mubtada. Abun khabar. Apa tanda rafa'nya? Dhamma dhahirah. Kenapa? Karena dia apa? Isim mufrad. Bukankah dia asmul hamzah yang di'rab dengan waw ketika marfu? Kita katakan iya, tapi di sini tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus mudhaf. Di sini dia tidak mudhaf. Sehingga di'rab dengan i'rab dhahirah. Qala wa kadzalikal baqi. Demikian juga yang lainnya. Akhun dan lainnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, walahu akhun au ukhtun. Syahid mana? Akhun. Waw kita i'rab, waw bisni waw istinaf, lahu jar majrur, ini khabar muqaddam. Akhun mubtada muakhar. Mubtada muakhar, mubtada marfu. Ya, tanda rafanya dhammah zahirah. Kenapa ke isim mufrad? Bukankah akhun termasuk asmal hamzah? Kita katakan iya. Tetapi ketika tidak terpenuhi syarat, maka dia tidak di'rab dengan i'rab asmal hamzah. Di sini tidak terpenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat karena dia tidak mudhaf. Qala iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Sekarang akhun apa? I'rabnya fa'il. Saraqa fi'il madhi akhun fa'il. Marfu, tarafnya apa? Dhamma. Iya, kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat menjadikan asmul khamsah yang di'rab dengan huruf. Qala tuni bi akhin lakum min abikum. Di sini kita lihat akhin majrur dengan kasrah. Inna lahu aban syekhan kabiran. Di sini aban ya isim inna muakhar mansub. Ya, dengan fathah zahirah karena dia tidak memenuhi syarat di'rab dengan huruf. Terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kharaja bisyarat yang takuna idhafatuha li ghairi mutakallim. Dan keluar dengan syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? Harus idhafahnya itu bukan kepada yang mutakallim. Ma law udhifat ilaya ila hadriya. Keluar dari syarat ini kalau dia diidhafahkan kepada yang mutakallim. Bainaha hina idzin, ha kembali ke mana? Asmaul hamzah. Bainaha, sesungguhnya asmaul hamzah, hina idzin, ingat, hina idzin sini bah, tanwin, iwad. Iwad dari jumlah. Takdirnya apa? Takdirnya, bainaha hina idz udhifat idaya mutakallim. Begitu. Karena dia, kalau dia diidhafah kepada yang mutakallim, tu'rabu bi harakatil muqaddarah. Dia di'rab dengan harakat muqaddarah pada ma qabla ya. Dia sudah lewat, seperti sudah lewat. Mana min duhuriha, menghalangi dia untuk nampaknya, istighadul mahal bi harakatil munasibah. Aqulu hadara abi wa akhi. Hadara fi'il madhi. Abi fa'il. Marfu, apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah ala ma qabla ya. Iya. Kenapa domah muqaddarah? Bukankah ab itu adalah asmaul hamzah? Jawabannya iya betul, tetapi dia tidak terpenuhi syaratnya untuk di'rab dengan i'rab asmaul hamzah. Kenapa? Karena di sini dia diidhofahkan kepada ya mutakallim sehingga di'rab dengan domah muqaddarah ada ma qabla ya disyaghal mahal bi harakati munasab. Wa taqul ihtaramtu abi wa akhi. Al-akbar di sini akhi abi dan ahi mansub. Abi itu maful bih. Ihtaramtu fi'il fa'il. Abi maful bih mansub dengan fathah muqaddarah. Wa taqulu ana la ta'ala takallam fi hadati abi wa akhil akbar. Di sini abi dan ahi majrur. Aku tidak akan bicara di hadapan ayahku dan saudaraku yang tertu yang lebih tua. Yang paling tua. Syahid mana? Hadrah mudaf. Abi mudaf ilaih. Mudaf ilaih itu majrur. Mana tanda jarnya? Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena dia didapatkan kepada ya mutakallim. Qala Allah Ta'ala inna hadha akhi. Akhi di sini apa? Irabnya? Khabar. Khabar inna. Hadha bimahal isim inna. Akhi ya khabar inna. Khabar inna itu marfu. Khabarina marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia didhafahkan ke ya mutakallim. Ana Yusufu. Wahada akhi. Sama di sini. Akhi juga khabar. Marfu yang tandanya adalah dhammah muqaddarah. Falquhu ala wajhi abi. Abi di sini apa i'rabnya? Dia mudhaf ilaih. Wajhi mudhaf. Abi mudhaf ilaih. Abi mudhaf ilaih. Tanda jarinya kasrah muqaddarah. Ya intinya. Ini syarat yang umum. Syarat yang umum. Empat. Yang pertama harus mufrad. Yang kedua harus mukabbarah. Yang ketiga harus mudhaf. Yang keempat. Syaratnya apa? Mudhafnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.